Jatuh cinta berjuta rasanya. Biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya. Biar putih biar hitam manislah nampak. Dipandang dibelai amboi rasanya. Jatuh cinta berjuta indahnya. Ketawa menangis karena jatuh cinta. Oh asiknya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Dipandang